Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Yuzaidi Udanil dan bersama saya Zamil Zuki. Kali ini podcast mengenai pencalonan ADUN dan Ahli Parlimen Malaysia yang paling teruk dalam tahun 2010. Kami difahami, saya difahami, Zamil, betul ke Zamil? Dalam inbox kita ada satu pencalonan . Ya. Kita ada beberapa pencalonan. Cuma yang ada yang terbaru ni, kita terpaksa kita sahkan kesahihan penghantar mesej tersebut. Jadi saya cadangkan kita telefon. Kita telefon terus. Hello. Okey, assalamualaikum. Salam. Cik Muhammad Fauzi Ya. Okey, Cik Muhammad Fauzi. Ni nak tanya sikit ni. Saya dapat tahu Cik Muhammad Fauzi ada pencalonan untuk ADUN dan Ahli Parlimen yang paling teruk dalam tahun 2010 . Ya. Siapa dia nomini yang calon dia? Siapa calon dia tu? Cemat. ADUN Tanjung Dawai . Calonnya ADUN Tanjung Dawai. Okey, Tanjung Dawai ni yang di Kedah tu kan? Tanjung Dawai cakap tadi, okey, apa? Siapa nama dia? Siapa nama dia tu? Hamdan. Nama dia nama YB pun kita tak apa-apa nak tahu . Okey, nama dia Hamdan . Daripada parti mana tu? Parti PAS. Cik Fauzi ni daripada Cik Mak Fauzi ni daripada Tanjung Dawai . Dia di Kawasan Merbuk. Kawasan Merbuk kan. Dekat dengan dapat Kota Hamdan . Okey. Jadi boleh ceritakan sikit tak apa yang asas nak calon dengan dia tu? Ya. Kenapa dia? Mencerita sikit tu. Kenapa dia tak buat kerja ke macam mana tu? Saya tahu saya yang kredit kan, kawasan Merbuk. Bagi macam-macam ada apa ni, macam kebakaran ke apa ni ke, banjir ke, dia tak nampak dia turun . Tak ada bantuan . Segi-segi bantuan infra macam kawasan yang luar, dia kurang 5-6 bulan lepas yang kawasan Sanjun Point yang terbakar. Pembangunan untuk bantuan yang orang pakang pun belum. Saya ingat tak dapat bantuan dari wakil rakyat di ADUN Tendawai ni. Yang penting membantu ni kerajaan pusat. Bagaimana keadaan masa banjir tempoh hari . Adakah YB ni sempat menjenguk? Tak ada yang untuk semua yang kata boleh kata kawasan banjir ni yang untuk membantu untuk tak dapat yang manfaat bagi orang yang tak minta bantuan. Macam banyakkan dari kerajaan pusat yang bantu ni. Macam mana pula dengan apa ni, ada tak dibina apa kemudahan untuk masyarakat ke apa, ada tak? Ada. Tak ada. Jalan pun apa semua tak ada? Jalan untuk infra pun tak ada. Ada. Jadi nama penuh apa ni? Mat ingat tak nama penuhnya ADUN ni apa, Hamdan apa? Tak ingat tak? Dato' Hamdan bin Muhammad. Tapi kita check lah, nanti kita check. Tak apa. YB di apa, di mana? Di Tanjung Tanjung Dawai . Lebih kurang macam tu lah. Sebab saya tu kawasan Merbuk ni Bapa tahu dah tak nampak dia lagi. Jampak pun tak ada. Dua tiga kali kita ambil jampak untuk minta bantuan pun tak ada. Okey. Jadi ni Cik Mat, jadi kita terimalah pencalonan ni dan kita akan cuba cek balik kesahihan maklumat ni . Okey. Jadi terima kasih . Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tu dia Zamil. Ha, nama kurang pasti eh, nanti saya checkkan kat internet eh. Saya checkkan internet. Saya ingat kita terpaksa check teruslah. Sebab nama tak tahu nama betul ke? Betul ke dia ni UIB ke? Ha, kan nyama Hamdan eh. Hamdan Tanjung apa? Tanjung Bau Tewai. Tanjung Dawai eh, di Kedah eh. Di Kedah. Ha, ni dia. Nah, nama sebenarnya Dr. Haji Hamdan Muhammad Khalid. Ha. Adun Tanjung Dawai. Ya, kita dapat informasi ini daripada blog beliau eh. Ah, mari kita tengok blog beliau ni. Apa yang dia tertera di blog YB ni? Oh, tu dia. Pingpong. Oh, beliau suka main pingpong ni. Main pingpong eh. Piala adun lah, pingpong. Ya, dia punya banner jelah eh, pingpong eh. Pingpong eh, itu dia pingpong. Lepas tu kita tengok apa yang ni masa apa, kawan kita komen tadi eh? Apa Cik Fauzi tadi, Jamal Fauzi tadi komen katanya apa, tak ada di kawasan. Patutlah masa banjir lah, masa banjir. Ha, tu dia 19.3 November dia masa banjir dia, saya rasa dia ni tengok gambar blog-blog beliau eh? Blog YB ni beliau berada di mana ni Zamir? Di China. Di negeri China eh? Dia suka melancong ni. Mungkin lawatan kerja ke ataupun apa ni, tapi dia, beliau berada di luar negara eh, di Guangzhou eh. Oh, penuh gambarnya. Penuh gambar dengan Guangzhou eh. Dia suka main takraw ke tu? Dia tengok masa tu bola. Tak sempat nak jaga ni lawai. Tak apa, tak apa, kita beri peluang pada rakan-rakan kita di media baru untuk mengundi lah ya, sama ada betul ke tak betul ataupun suka tak suka ya. Okay, oh nampaknya tengok gambar-gambar dia, gambar-gambar interesting, semuanya gambar-gambar gambar-gambar melancong ya. Gambar-gambar di luar negara ini boleh jadi customer saya. Saya ni jadi exco pelancong kan ni. Bagus ya. Ni jadi exco, dia melancong, suka melancong ah. Ni mula daripada negeri China eh, negeri dia. Patutlah kawan kita komplain dia tak jalan kerja di sana. Tak apa, ini kita bukannya kita beri keputusan ke apa. Biar kawan-kawan kita di media baru biar mereka decide. Decide lah, sama ada ini betul ke ataupun dia betul sebagai calon adun yang paling teruk dalam tahun 2010 tujuan pertandingan ini ialah untuk healthy eh. Nanti tak kisah sama ada parti mana eh, tak kisah parti mana pun, wake up call for you dok before the BRU 13 eh. Alright, itu saja Zamir. Yes, okay, kita akan jumpa lagi di masa akan datang eh, insyaallah. Assalamualaikum.